Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Kita lanjutkan pada poin berikutnya yang membahas tentang jual beli yang dilarang dalam Islam. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar sadisan, bay'ul mabi'i qabla qabdhihi, menjual barang dagangan, bay' menjual, al-mabi' barang dagangan, qabla sebelum, qabdhihi dikuasai. Artinya kita sebagai penjual, kita punya barang yang akan kita jual, namun barang tersebut belum kita kuasai, sudah kita miliki, sudah kita bayar dari penjual sebelumnya, dan akan kita jual namun belum kita kuasai, masih di tempat sang penjual pertama atau masih di perjalanan menuju tempat kita, kemudian langsung kita jual lagi. Ini dilarang, tidak diperbolehkan. Misaluhu, contohnya, an yashtariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yaqbidaha wa yahuzaha. Misaluhu, contohnya, an yashtariya sil'atan min syakhsin, seseorang yashtari, membeli, sil'atan, suatu barang umum, apa saja, mau barang itu bisa dalam bentuk makanan, atau barang itu bisa dalam bentuk perabot rumah tangga, bahkan barang tersebut adalah sesuatu yang tidak bergerak, tanah, kebun, rumah, umum di sini. Seseorang membeli suatu barang min syakhsin, dari orang lain. Thumma yabi'uha, kemudian dia jual lagi. Memang dia profesinya sebagai penjual. Dia beli barang-barang bukan untuk koleksi, bukan untuk memiliki, bukan diambil kemanfaatan barang tersebut. Dia beli barang-barang karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang dia beli, karena akan dia jual lagi. Seseorang membeli suatu barang dari orang lain, thumma yabi'uha, kemudian dia jual lagi barang tersebut, qabla an yaqbidaha wa yahuzaha, sebelum dia kuasai barang tersebut, sebelum barang itu dia pindah ke areal tempat penjualan dia. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya qatu'ut tanazu', memutus adanya pertikaian yang mungkin muncul, yang bisa jadi terjadi antara penjual pertama dengan pembeli tadi, antara supplier dengan penjual. Misal, kita datang ke sebuah toko, kita tanya-tanya barang, ini harganya berapa? Ini harganya 60 ribu satu barang ini. Kita beli, masih di toko itu, ya sudah, saya beli, ini saya bayar cash 60 ribu. Kebetulan kita membawa orang yang memang juga ingin mencari barang, yang kita enggak punya barang, kita bawa sama ke toko itu. Kemudian setelah kita bayar dari penjual pertama, kita jual lagi di tempat itu juga kepada orang yang bersama kita. Sudah, ini saya jual sama kamu 100 ribu. Barang itu masih di toko penjual pertama. Yang seperti ini akan memunculkan tanazul, pertikaian. Dia jual dari, dia beli dari saya 60 ribu, belum diapa-apakan barang itu, sudah dia jual lagi 100 ribu, 40 ribu untungnya. Akan memunculkan kebencian, permusuhan, pertikaian. Maka syariat Islam yang indah dan mulia ini memutus segala macam jalan yang bisa memunculkan pada pertikaian dan permusuhan. Maka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh menjual suatu barang yang dia beli sebelum dia kuasai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Man ibta'a, barang siapa yang membeli ta'aman, suatu makanan umum, makanan apa saja, mau makanan kering, makanan basah, makanan bisa langsung dimakan saat itu atau bisa disimpan dulu, didinginkan dalam kulkas baru dimakan, apa saja makanan. Barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, jangan dia menjualnya, hatta yakbidahu, sampai dia menguasai makanan itu terlebih dahulu. Jadi bukan hanya dia beli, bukan hanya dia miliki, enggak, ini sudah saya beli kok, sudah saya miliki, sah 100% sudah bayar kontan. Iya, tapi belum dikuasai, barang itu masih di tempat penjual pertama, kemudian langsung kita jual, ini tidak boleh. Atau contoh yang lain, dari contoh yang kita sebutkan tadi, kita kebetulan punya toko langganan kita, kita baik dengan dia, dia juga baik dengan kita. Suatu saat ada orang yang memesan barang dengan kita, saya mau beli ini. Kita katakan, aduh barangnya lagi kosong. Tapi kalau antum mau nunggu, insya Allah akan ana pesankan. Sehari dua hari, insya Allah barangnya datang, saya belanja. Kemudian yang ingin membeli kepada kita tadi bertanya, biasa antum belanja di mana? Saya biasa belanja di misal Prabu Mulih. Oh ya sudah, sekarang saya posisi lagi di Prabu Mulih. Di toko apa? Sudah, antum transaksi dengan toko itu, nanti ana ambil barangnya. Tayyip, kemudian kita hubungi toko tadi, saya mau beli barang ini. Berapa harganya? Harganya 500 ribu. Sudah, saya transfer. Langsung ditransfer, masuk uangnya, ada laporan dari pihak bank yang dia gunakan jasa transfernya. Kemudian kita kirim bukti pembayaran tadi kepada orang yang pesan itu. Ini Afwan, ini screenshot dari transaksi pembelian, sudah ana bayar ke toko, fadol, antum ambil saja. Kita jual 500 ribu, kita beli 500 ribu. Ikhwah tadi bayar kepada kita 600 ribu. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, toko itu tahu kita menjual harga ataupun tidak. Kita jual harga kepada ikhwah yang beli tadi, ataupun toko itu gak tahu. Tetap dilarang. Tidak ada rincian, oh kalau tokonya tahu kita jual berapa harganya, ngambil keuntungan banyak, maka dilarang. Kalau dia gak tahu, gak apa-apa, boleh-boleh saja. Larangan ini umum. Selama barang itu belum kita kuasai, walau telah kita bayar, maka larangan ini tetap ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya lagi sampai dia menguasai makanan itu. Dia pindah tempat dari penjual pertama ke tempat dia berjualan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang hampir sama dengan kasus-kasus ataupun contoh-contoh yang kita sebutkan. Qala wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tubaa'a silau haitsu tubta'a hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalil berikutnya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, naha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Apa yang dilarang oleh Nabi? Antuba'a silau, untuk menjual suatu barang, haitsu tubta', di tempat di mana barang itu dibeli. Kita biasa yang di pasar kan beli barang. Beli ini, itu, dan sebagainya. Atau sesama pedagang pasar. Datang pelanggannya, saya beli ikan atau saya beli daging 20 kilo. Kebetulan daging di tempat dia habis. Wah, sudah habis dagingnya, enggak ada. Atau ikannya tadi. Sementara ini pelanggan setia dia dari dulu. Dia tidak ingin mengecewakan pelanggan. Akhirnya, yaudah yuk ikut saya. Diajak pindah tempat. Bukan lagi di tempat dia, tapi dibawa ke pedagang ikan yang lain atau pedagang daging yang lain. Kemudian kita atau pedagang tadi berbicara dengan pedagang yang kedua, negosiasi barang, setelah itu ya sudah dipotong-potong, langsung dipotong-potong di tempat itu, di pedagang yang kedua, ditimbang 20 kilo, diserahkan kepada pembeli. Urusan pembeli dengan kita, bukan dengan pedagang yang kedua, enggak, tetapi dengan kita. Adapun kita dengan pedagang yang kedua tadi. Kalau seandainya daging itu 1 kilo 140 ribu di pedagang tadi, karena kita ingin ambil untung, sudah 142 ribu. Ambil keuntungan 2 ribu. Dari 20 kilo yang ada. Per kilonya 2 ribu. Sedikit. Tetap ini tidak diperbolehkan. Bagaimana solusinya? Solusinya, penjualan yang seperti ini, kita katakan kepada pembeli tadi, ya sudah, tunggu dulu di sini, saya cari barangnya. Kita cari barang, dapat, kita bawa ikan tadi, atau daging tadi, atau barang tadi, ke tempat penjualan kita. Walau masih sama-sama di pasar, tetapi sudah kita pindahkan tempatnya. Kita bawa di lapak kita, kemudian kita tunjukkan kepada dia, ini barangnya. Bagaimana? Mau lanjut? Mau terus? Ya sudah. Kemudian kita timbang, kita potong-potong, dibersihkan, mana yang perlu dibersihkan, serahkan kepada dia. Dia beli kepada kita 140 ribu, kita jual ke dia, kita beli kepada pedagang yang kedua tadi 140, misal. Kita jual kepada langganan kita 150, tetapi sudah di tempat kita. Yang seperti ini diperbolehkan, ini sebagai solusi. Atau kalau seandainya dia wara', barang saya habis, kalau mau itu di sana ada teman saya, tafadhol ke sana, beli langsung ke dia. Wah, saya enggak kenal, tolonglah jadi perantara. Gampanglah masalah harga. Misal pelanggan kita berkata seperti ini. Kita katakan enggak. Kalau saya ngambil untung, maka harus saya bawa ke sini, tapi saya lagi repot, banyak yang harus diurus atau sedang berkemas, itu saja, langsung saja ke sana. Kalau ternyata dia tetap minta untuk ditemani, enggak masalah. Kita antarkan ke teman pedagang kita, katakan ini ada pembeli, butuh ikan, daging, 20 kilo, fadhol, langsung transaksi berdua. Ketika kita akan pergi, dipanggil oleh pedagang tadi, yang kita bawa pembeli itu kepadanya. Ya fulan, ta'al, nih, fadl untuk antum. Dikasih fee. Yang seperti ini boleh kita ambil. Kenapa? Karena kita mendapatkan itu dari sang pedagang. Bukan kita mengambil keuntungan dari barang yang kita beli namun belum kita kuasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual suatu barang di tempat di mana barang itu dibeli. Hatta yahuzahat tujaru, hingga para pedagang itu membawanya ila rihalihim, ke tempat perdagangan mereka, ke tokonya, ke rumahnya, ke lapak dia. Yang jelas sudah pindah dari tempat penjual pertama menuju ke tempat kita sendiri. Baru setelah itu kita jual. Ini silakan. Yang seperti itu diperbolehkan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa jual beli dengan sistem dropship pada gambaran yang seperti ini muharram. Diharamkan, tidak diperbolehkan. Bagaimana itu gambarannya? Ada orang datang kepada kita, beli barang enggak ada. Kita pesankan kepada toko, kemudian kita minta kepada pihak toko tadi, supplier, untuk mengirim barang itu langsung ke alamat pembeli, bukan ke alamat kita dulu. Ah, daripada kerja dua kali, ongkos kirimnya juga double, sudahlah, kamu wahai toko A, sang supplier, ini ada pembeli, sudah transaksi dengan saya, atau sudah melakukan kesepakatan, silakan kamu transfer, kamu kirim barang itu langsung kepada dia. Urusan barang itu, urusan aku dengan kamu. Tayyib, langsung dikemas, di packing oleh supplier tadi atau toko yang kita hubungi, langsung ke alamat pembeli, bukan ke alamat kita. Langsung ke alamat pembeli. Kita mengesankan bahwa barang itu adalah barang kita, milik kita. Kita yang menjualnya, kita yang mengirimnya. Padahal kenyataannya tidak. Jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Atau misal contoh yang lain. Kita berada di sini. Sementara pelanggan kita berada di Beringin. Kita beli barang dari Palembang. Kebetulan tadi dia telepon, si pelanggan kita telepon, mau beli barang ini, tolong diantar. Kita katakan barang lagi kosong, tapi nanti sekitar jam 2 siang, insya Allah barang ada, tunggu aja di rumah. Begitu jam 2, mobil yang membawa barang-barang yang kita beli, kiriman dari toko yang dari Palembang tadi, sampai di Beringin. Langsung kita telepon supirnya, Pak Supir, tolong singgah dulu di Beringin. Ciri-ciri rumahnya ini, singgah di sana, turunkan barang itu 2/3 bagian. Apa saja barangnya? Itu sudah menjadi pesanan dia. Kemudian sopir menghubungi bosnya, bos ini menghubungi toko sana. Pelangganmu ini minta diturunkan di Beringin sekian. 2/3 dari barang yang dibelinya. Bagaimana ini? Sudah enggak masalah. Padahal mobil itu masih mobil toko, barang juga diambil dari toko sana, belum terlepas, masih menjadi tanggung jawab pihak toko kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Entah pencurian, bajing loncat, atau terjadi keterlambatan, itu masih tanggungan toko. Belum terlepas dari tanggung jawab toko tadi, kalau seandainya barang itu rusak di tengah jalan. Tetapi sudah kita jual kepada pelanggan kita yang diberingin. Ini juga tidak diperbolehkan. Hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim. Sampai para pedagang itu memindahkan barang tersebut ke tempat penjualan mereka. Lain hal kalau seandainya kita nyewa mobil, kita atau kita bawa mobil sendiri, kita suruh sopir kita belanja di Palembang sana, Begitu barang itu sudah pindah ke mobil kita, maka sepenuhnya barang itu telah kita kuasai. Terjadi kerusakan di tengah jalan, pihak toko sudah lepas. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, ketika itu kita jual, tidak masalah. Boleh kita jual di pelanggan-pelanggan kita yang ada di Indralaya misalnya, atau ada di Gelumbang, ada lagi di Prabu Mulih, ada lagi di Beringin. Barang yang kita beli tadi, setelah kita kuasai, kita pindahkan ke mobil kita. Kenapa? Itu sudah kita kuasai. Loh, tapi kan masih di perjalanan. Iya, namun sudah lepas dari pihak toko sama sekali. Barang itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Mobil yang membawanya juga mobil dari kita. Sehingga ketika telah lepas dari pihak toko, maka itu sudah menjadi milik kita dan telah kita kuasai sehingga boleh kita jual di ecer sembari menuju jalan pulang ke rumah. Ini boleh. Fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang yang membeli suatu barang untuk dia menjualnya lagi hingga dia benar-benar menguasai secara penuh barang yang telah dia beli sebelumnya. Bagaimana dengan rumah, toko, rumah, kebun, demikian pula tanah? Kapan kita boleh menjualnya? Kan enggak mungkin dipindah barang-barang ini tadi. Disebutkan oleh para ulama bahwa kita telah benar-benar menguasai barang yang kita beli yang tidak mungkin dipindahkan adalah dengan takhliyah. Ketika pemilik sebelumnya telah benar-benar memutus hubungan dia dengan barang tersebut. Kalau beli rumah, misal kita beli rumah, masih ada perabot rumah orang itu, masih dalam dia berkemas untuk pindah, langsung kita jual lagi. Kebetulan ada yang nawar. Berapa rumah ini? Kita beli 200 juta. Masih yang punya rumah itu berkemas, susun-susun barang, ada orang datang. Berapa rumah ini? Ya, rumah ini bayarlah 400 juta. Langsung dibayar. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena secara syar'i rumah itu belum dikuasai lo, tapi kan sudah dibayar kontan, dia sudah tinggal pergi dan enggak mungkin itu rumah dipindah ke tempat kita. Iya. Barang yang tidak mungkin dipindahkan, maka kita menguasainya dengan cara penjual atau pemilik yang sebelumnya memiliki barang tersebut telah benar-benar memutus hubungan dia dengan barang yang dia jual tadi. Kalau rumah ya sudah dia benar-benar pindah. Kalau kebun, hal-hal yang masih menjadi miliknya yang tidak ikut dalam penjualan kebun tadi sudah dia bawa. Atau kalau seandainya tanah kosong, apa yang ada bangunan di situ yang menjadi miliknya yang tidak ikut terjual telah dia bongkar. Nah, ketika sudah enggak ada lagi hubungan dia dengan barang yang dia jual yang tidak mungkin dipindahkan tadi, itu baru kita telah benar-benar menguasainya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.